lagi. Apa yang sebenarnya membuatmu menari? Ternyata, oh ternyata, ku sedang jatuh cinta. Semakin menjauh, semakin mendalam. Senyuman manismu membuatku tertahan. Mengapa, oh mengapa, ku sedang jatuh cinta. Tentang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila sedang jatuh cinta, bila dimabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila sedang jatuh cinta kepadamu. Semua terasa indah, hati bergelora. Karena, oh karena, ku sedang jatuh cinta. Marahku bila kau jalan dengannya. Sekejap saja ku jadi cemburu buta. Karena, oh karena, ku sedang jatuh cinta. Sekarang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila senang jatuh cinta, bila dimabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila sedang jatuh cinta kepadamu. Kadang riang senang hati berbunga-bunga. Bila sedang jatuh cinta, bila dimabuk asmara. Kadang pusing, pusing, pusing, tujuh keliling. Bila sedang jatuh cinta, bila dimabuk asmara. Kadang riang senang hati berbunga-bunga.